di mana saudaraku sekalian, umat manusia tidak bisa menghindari. Nah, agar kaum muslimin tidak salah di dalam menyikapi begitu banyaknya bencana yang bertubi-tubi, termasuk di negeri-negeri yang mayoritasnya beragama Islam seperti di bumi Allah Indonesia, maka kita sebagai kaum muslimin hendaknya senantiasa berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quranul Karim, agar kita benar, sekali lagi, benar dalam menyikapi. Karena yang terpenting adalah bagaimana cara menyikapinya, bukan memperdebatkan adanya bencana atau tidak, tetapi bagaimana kita menyikapi agar ketika terjadi bencana, la qadarallah, semoga Allah tidak menakdirkan mengenai kita, kita tetap dalam garis yang benar, berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kajian siang hari ini adalah temanya sunnatullah fil ibtilai fil Qur'anil Karim. Sunnatullah atau ketentuan Allah yang telah digariskan dalam ibtila, ujian, cobaan, bencana, fil Qur'anil Karim, dalam pandangan Al-Qur'an. Ada 4 hal yang akan kita sampaikan setelah kita berinteraksi dengan ayat-ayat Qur'an dan ditambah dengan sunnah nabawiyah, kemudian kita kaitkan dengan realitas kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang saya cintai karena Allah, al-ibtila'u adalah waqi'un insaniyun. Ujian, cobaan, bencana adalah realitas kemanusiaan. Artinya, setiap manusia, saudaraku sekalian, sangat mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan setiap manusia, karena ayatnya berbunyi dalam surat Al-Insan, suratnya sendiri namanya juga surat manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Sesungguhnya kami ciptakan al-insan, manusia, min nutfatin amsyaj, dari setetes air mani yang bercampur, artinya bercampur airnya bapak dan ibu. Tujuannya apa manusia diciptakan oleh Allah? Nabtalihi, kami mengujinya. Ya, kami mengujinya. Atau dalam surat Al-Mulk yang sudah kita sering baca, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Mati dan hidup dicipta oleh Allah. ليبلوكم, untuk menguji kamu. أيكم أحسن عملا, siapa yang terbaik amalnya di antara kamu. Oleh karena itu, sekali-sekali Bapak sekalian, di sini saya katakan ujian, cobaan, bencana yang menimpa dunia ini sebenarnya adalah realitas kemanusiaan. Kafir diuji oleh Allah, yang mukmin juga diuji oleh Allah. Sehingga kita jangan sampai salah faham, Ustaz, kayaknya enakan orang kafir ya, aman dia, nggak pernah diuji oleh Allah, seolah-olah yang diuji itu hanya orang Islam saja. Makanya ketika terjadi tsunami, mungkin sebagian orang mengatakan, kenapa kok Aceh yang kena? Kenapa yang kena gak Amerika? Yang kena gak Haiti? Yang kena gak Chili? Sekarang kena juga mereka. Jadi yang mukmin diuji, yang kafir-pir-pir diuji juga. Sehingga dengan demikian kita tidak salah di dalam melihat ujian, cobaan, termasuk bencana. Termasuk fakirun wa ghani, manusia yang fakir diuji, manusia yang kaya juga diuji. Yang kaya, apakah kaya beneran atau kaya begitu saja, diuji juga. Jadi jangan sampai menganggap yang diuji itu hanya yang miskin saja, yang kaya juga diuji. Ibu-ibu, seandainya ada ibu yang sudah berumah tangga, bu, ibu-ibu itu diuji kalau punya suami kaya atau suami miskin, bu? miskin diuji. Ya, enggak apa-apalah ya, suami saya miskin, yang manteng masih hidup. Yang kaya diuji juga. Begitu kaya suaminya naik pangkat, menjabat, kemudian masih awet muda, ganteng lagi. Kira-kira istrinya senang atau deg-degan, Bu? Deg-degan juga. Deg-degan kenapa, Bu? Jadi setiap manusia, fakir diuji, ya, ghani juga diuji. Manusia, manusia. Kemudian saghirin wa kabir, yang bilang orang kecil, rakyat biasa diuji. Kabir, yang jadi penguasa, pejabat, diuji nggak pak hari-hari seperti ini? Pejabat, ya, banyak diuji hari-hari ini. Hari-hari ini ada yang pejabat dinaikkan atau yang minta diturunkan juga, pak? Ya, saudara sekalian, hakikatnya kehidupan manusia. Bahkan saudara sekalian, dalam perang, dalam jihad, itu pun sama-sama diuji. Orang beriman kalau seandainya kena tombak, kena peluru, sakit nggak, pak? Orang kafir kalau kena, sakit juga sama. Makanya dalam surat An-Nisa Allah berfirman, وَلَا تَهِنُوا فِي بَتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Hai orang beriman, janganlah kamu lemah mengejar musuh-musuh kamu. Tidak boleh kamu muslim menjadi orang yang lemah. إِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, kamu jika merasa sakit, pakai hamzah, makanya artinya sakit. Kalau yang mengetahui, pakai ain. Ketahuilah orang-orang kafir, mereka juga merasa sakit sebagaimana kamu merasa sakit. Tetapi bedanya, watarjuna minallah mala yarjun. Kamu mengharapkan rahmat dari Allah, sementara orang kafir tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga orang Islam itu selalu optimis menghadapi apapun namanya, termasuk ujian, bencana dan sebagainya. Karena dari sini kita mengetahui bahwa ujian adalah realitas kemanusiaan, atau bahasa Arabnya waqi'un insani. Yang kedua, saudara sekalian, kalau jadi manusia saja harus diuji, apalagi jadi orang beriman. Meningkatkan manusia saja, termasuk orang kafir pun, orang fasik ahli maksiat, diuji oleh Allah, diuji, apalagi orang yang beriman. Makanya dengan tegas dalam surat Al-Ankabut, surat nomor 29, jelas sekali dikatakan alif lam mim, ahasiban nas, ayat pertama, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan untuk mengatakan kami beriman? Apakah manusia dibiarkan, KTP saya Islami, Islam. Wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji oleh Allah. Jawabnya, bala ya Rab, pasti kita diuji oleh Allah. Jadi saudara sekalian, orang beriman ini kalau tidak diuji Allah, nanti gak jelas mana yang mukmin, mana yang munafik. Kenapa? Karena kedua-duanya mengaku beriman. Orang beriman juga mengatakan beriman. Innal ladhina qalu rabbunallah. Sebenarnya orang yang mengatakan Rabbunallah, kami beriman, yang kemudian istiqomah. Kemudian orang munafik juga mengaku beriman. Ayatnya dalam surat Al-Baqarah, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara masyarakat manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka tidaklah orang-orang beriman. Jadi Allah menolak keimanan mereka, pengakuan mereka. Oleh karena itu, supaya kita tahu, saya tahu, bapak tahu, ibu tahu, iman kita benar atau tidak, diuji. Diuji saudara sekalian. Makanya disebut dengan waqi'un imanin. Dan ujian yang menimpa diri kita, ini kaum beriman, kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saleh dan yang salihah, ternyata ujian itu, sekali lagi, tidak hanya keburukan saja. Tapi ujian ada dua. Ada khair, kebaikan, ada syar, ada keburukan. Jadi ketika kita bicara tentang ujian, yang ada di benak kita bukan hanya tanah longsor di Kabupaten Bogor, apa namanya, Bandung, ya, atau tsunami di Aceh, atau gempa di Sumatera Barat, atau ibu kota, ya, Malaysia yang pindah ke Jawa Timur, ya, Kuala Lumpur, ya. Tidak ada yang buruk saja, yang baik pun juga ujian. Nabluhukum bil khair wa syarri fitnah. Kami uji ya, kamu berupa ujian dengan kebaikan dan keburukan. Maka di sini saya tulis, ujian ada yang berupa keburukan seperti marot, sakit. Ya. Sekarang musim sakit, termasuk saudara bapak ibu, saya sendiri kemarin juga sakit, sama masuk rumah sakit manusia. Ustaz juga manusia juga. Kena demam berdarah, kena tipes manusia. Kemudian fakir, miskin, ya. Miskin, meskipun juga sudah jadi karyawan, ada saja diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Minal masakin, yang dimasakin mertuanya karena gaji kecil. Ujian juga, ujian. Ya, ada zilzal, gempa yang kita lihat sekarang ini. Ujian, ujian saudara sekalian. Ada ujian berupa kebaikan, khair seperti as-sihah was-salama, sehat. Selamat kita di sini sehat. Di saat orang lain ada yang tidak sehat, di saat orang lain ada yang kena ya, lip ketiban barang, na'udzubillah, kita selamat. Ujian itu juga ujian. Mal, mal, harta atau mal juga ujian juga. Mal, mal. Sebagian orang ya, sebagian orang diuji oleh Allah dengan mal. Bapak Ibu, pengajian ini yang paling lama kita kuat berapa jam, Bu? Kira-kira Bu sampai jam berapa, Bu? Nanti kalau kita pulang sore mampir mal berapa jam, Bu? Diuji juga, diuji dengan mal, ya. Ada yang lulus, ada yang tidak, ya. Diuji dengan jah, pangkat, ya. Orang yang berpangkat diuji oleh Allah. Jadi bukan hanya yang miskin saja, yang berpangkat pun diuji oleh Allah. Subhanallah, Bapak Ibu, saudaraku yang saya cintai karena Allah, ternyata di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ibrahim, surat nomor 14, ternyata ujian yang berupa kebaikan, selamat, dipuji orang, rezeki banyak, itu ternyata di dalam Al-Quran ada isyarah ujian itu lebih berat daripada ujian yang berupa keburukan. Ayatnya Bapak-Ibu sekalian dalam surat Ibrahim, ya, ayat 6 dan selanjutnya yang sedang baca, dan surat Al-Baqarah juga ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. عظيم artinya apa, akhi? عظيم, akhi. Besar. Jadi ini kisah di mana Musa alaihissalam mengingatkan kaumnya ketika mereka diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan kejahatannya. Itu ternyata di penutup ayat Allah katakan, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim, ay wa fi inja'ikum. Kamu ketika diselamatkan oleh Allah, di dalam keselamatan itu terdapat bala, ujian, mir rabbikum, dari Tuhan kamu, 'adzim, yang besar. Itu kisah di zaman Bani Israel. Kita sering ulang-ulang dalam pengajian ini, dan saya sering mengulang-ulangnya, at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu pasti berulang. Ternyata yang punya karakter seperti itu bukan Bani Israel saja, tetapi sebagian kaum muslimin, sebagian orang yang mengaku beragama Islam juga seperti itu. Maksud saya apa? Ada yang sadarnya itu justru ketika diuji oleh Allah dengan kesulitan, ketika kemudahan lupa dia. Orang itu sering ingat Allah, ini manusia secara umum ya, walaupun ada yang tidak seperti itu. manusia itu sering ya diuji oleh Allah, apa? Afwan, ingat kepada Allah, mudah ingat kepada Allah, semangat beribadah kepada Allah. Itu biasanya ketika sehat atau ketika sakit, tahi. Sakit mudah ingat pada Allah. Ketika sehat, naudzubillah min dzalik, kelakuannya naudzubillah min dzalik. Orang itu ingat pada Allah biasanya tanggal muda atau tanggal tua. Masya Allah. Ya. Ini ada kisah, ini zaman dulu, semoga sekarang anak-anak kita enggak seperti itu. Ketika anak di pesantren, Masya Allah, ketika terlambat itu, weselnya, duitnya terlambat kiriman dari daerahnya, Masya Allah, soleh betul. Sholat berjamaah tepat waktu, qiyamulail, setiap malam bangun untuk qiyamulail, kalau berdoa juga tinggi, Allah merzukni rizqan halalan thayyibah, Masya Allah, puasa Senin Kemis, luar biasa, Quran khatam terus, begitu uang datang kiriman dari rumah datang, saudara-saudara sebagian makhluk ini langsung lompat pagar pesantren, langsung pergi kemana lagi dapat duit? Ke mall, Mama, terkamal. Ini contoh, walaupun semoga tidak banyak yang seperti itu. Saudara sekalian, seseorang ingat pada Allah ketika berkuasa, masih muda, kuat, atau ketika sudah pensiun, Pak, biasanya Bapak Ibu sudah tua gitu, nggak kuat apa-apain. Nah, oleh karena itu, di sini ketika kita diuji dengan Allah yang bernama sehat, diuji oleh Allah dengan sehat, dengan rezeki, dengan popularitas, dengan masih gagah, masih cantik dan sebagainya, harus hati-hati. Karena banyak orang yang tidak lulus. Lulus ketika diuji dengan kemiskinan, banyak yang tidak lulus diuji dengan kekayaan. Contohlah, contoh semoga tidak terjadi di kalangan bapak dan ibu. Ketika gajinya masih kecil, Masya Allah, tepat waktu pulangnya suami kita. Tepat waktu. Ketika sudah mulai naik gajinya, kedudukannya naik, sudah mulai banyak alasan. Pertama macet, bulan depan meeting, wama adrokama meeting. Nomor tiga, ketiga, terakhir ternyata terperangkap, ya, terperangkap pada makhluk yang lainnya. Apa bu, gara-gara makhluk yang lain itu bu? Makhluk halus atau makhluk kasar? Terus kalian, itu tidak sedikit. Ketika masih miskin, Masya Allah, sayang pada istri dan anaknya. Ya. Ketika kaya, ya semoga sayang. Ya, semoga sayang. Tapi sebagian orang ada yang tidak seperti itu. Sudah mulai melirik makhluk yang lainnya, makhluk halus yang lain. Oleh karena itu, hai saudara sekalian, kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada dasarnya mengingatkan kita bahwa iman itu bukan sekedar pengakuan. Laisa mujarrada da'wah. Tapi iman, wahai saudara sekalian, harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan sikap, dan lain sebagainya. Berat jabatan atau berat membela kebenaran. Berat membela Islam atau berat ya, dengan kesenangan duniawi. Wahakadha. Orang yang beriman, yang jujur dalam keimanannya, diuji dengan kesulitan atau kemudian tetap beriman pada Allah. Contoh, Nabi Sulaiman alaihissalam diuji dengan kemudahan, kekuasaan, harta benda, bahkan sekian makhluk dijadikan oleh Allah tentara-tentara Sulaiman, ya. Memindahkan singgasana Raja Bulqis begitu cepatnya. Tapi Sulaiman alaihissalam menjadi orang yang terbaik. Allah berfirman, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba adalah Sulaiman. Sudah berentu sebaik-baiknya nah zaman waktu itu. Karena setiap nabi pasti yang terbaik di zamannya. Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan keburukan, sakit, anak-anaknya meninggal dan sebagainya, sabar, maka beliau juga menjadi yang terbaik. Ni'mal abdu innahu awwab. Makanya dalam hadis dikatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang beriman itu. Seluruh perkaranya adalah khair, kebaikan untuk dirinya. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan, kemudian dia bersyukur, maka itu baik untuk dirinya. Dan memang gak ada kecuali orang beriman. Ketika diuji dengan kesulitan, dengan bahaya, kemudian dia sabar, maka itu baik untuk dirinya. Jadi seorang beriman itu khair, selalu kebaikan. Sekali-sekali hafidhakumullah. Ini ketika kita mengetahui ya bagaimana ujian itu, ternyata ujian itu, bencana itu adalah waqi'un imani, realitas keimanan. Yang ketiga, saudara sekalian, Kalau sebagai manusia berani menjadi manusia, siap diuji. Meningkat berani menjadi orang beriman, harus diuji, membuktikan bahwa imannya benar. Apalagi yang ketiga, menjadi seorang dai, aktivis dakwah. Bapak yang soleh, ibu yang soleh ini disebut dai, aktivis dakwah. Karena aktivitasnya adalah berdakwah, mendengarkan Islam kemudian menyampaikan pada yang lainnya. Nah, itu seru sekalian. Untuk mengetahui dai, mubaligh, ustadz, aktivis dakwah jujur atau tidak, melalui ujian ini. Melalui ujian. Orang berdakwah diuji juga, saudara sekalian. Makanya kadang-kadang kita lihat di Indonesia ini, semoga sih tidak terjadi ini sekedar-sekedar apa namanya, ya kewaspadaan. Ada orang yang berdakwah tahun sekian, tambahin tahun sekian. Setelah itu tidak kedengaran lagi dakwahnya. Menjadi mantan. Mantan apa nih? Mantan dai. Mantan dai dengan mantan penjahat bagus mana? Bagus mantan penjahat, karena kalau mantan penjahat ditinggalkan kejahatan. Kalau mantan dai, mantan ustad, ustadnya selamat tinggal apa? Nah, untuk bilah mendalik. Oleh karena itu, jangan sampai kita semuanya ini aktivis dakwah adik ya, nanti disebut mantan. Ya, agar kita lulus, tetap sampai dipanggil oleh Allah kita sebagai seorang dai, kita harus tahu bahwasanya ujian itu ternyata waqi'un da'awi, realitas dakwah. Sepanjang masa dari Nabi dahulu sampai Nabi akhir zaman, sampai kita sekarang, sampai nanti yang akan datang, ujian yang menimpa aktivis dakwah, bapak ibu, itu tidak pernah dari dua hal. Yang pertama, ujian khariji, ujian dari eksternal. Bapak ibu sekalian, Nabi, ustadz, aktivis dakwah, orang-orang kafir senang atau terganggu, pak? Terganggu. Maka apa yang dilakukan oleh orang kafir sepanjang masa, tidak hanya terjadi pada zaman Nabi saja. Tiga hal itu, orang kafir selalu begitu. Musuh-musuh Islam itu, ya, menguji kita, dan ini sunatullah. Tiga hal. Pertama, al-qatlu, membunuh. Ya. Sekian banyak Nabi dibunuh oleh Bani Israel. Perempuan yang baru masuk Islam di zaman Nabi dibunuh juga oleh Abu Jahal. Siapa? Sumayyah radhiyallahu anha. Bilal pun mau dibunuh, tapi ternyata memang Allah lah yang punya nyawa, tidak sempat meninggal, baru meninggalnya belakangan. Begitu sama aktivis dakwah sekarang. Kalau ada orang aktif berdakwah mengikuti sunnah Nabi, ya, jenggotnya panjang, Qurannya hafal banyak, hadis banyak, anaknya banyak, istrinya ada yang satu, ada yang banyak, disebutnya apa biasanya zaman sekarang? Ujung-ujungnya apa? Teroris hukumannya. Mati, kotor. Gak ada yang baru. Yang kedua, al-ikhrat, diusir. Diusir oleh warganya, diusir oleh pemimpinnya, atau bukan pemimpinnya, diusir oleh penguasa, dan sebagainya. Diusir. Kemudian yang ketiga, al-habsu, dipenjara. Tidak sedikit orang dipenjara. Ya. Ulama-ulama dulu terpenjara, Imam Syafi'i dipenjara. Ya, ulama yang baru-baru Said Qutb di penjara, Pak Hamka juga di penjara. Begitulah orang berdakwah di jalan Allah. Jarang mendapatkan, ya, tanda kehormatan dari negara. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal, yaitu ketika Nabi diusir dalam peristiwa hijrah. Allah berfirman dalam surat 8, surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Jadi ayat ini berbicara tentang makar, tipu daya orang kafir sepanjang masa. Ya, menjarakan, membunuh, atau mengusir. Itu dari luar. Ternyata banyak aktivis dakwah yang diuji seperti itu lulus. Tidak semuanya berjatuhan. Banyak yang lulus. Begitu diuji dengan ujian internal, yaitu dakhili, tidak sedikit yang berjatuhan. Diuji dengan akriba, orang-orang dekatnya, seperti bapak, anak, saudara, istri, keluarga besar. Wah, enggak berani dia, takut istrinya, takut anaknya nanti disakiti orang, takut orang tuanya disakitin orang, sehingga dia ngalah. Bukan ngalah, artinya meninggalkan Islam demi untuk keluarganya. Tidak sedikit orang yang berhenti. Berhenti ikut pengajian, berhenti ikut berdakwah, takut nanti keluarganya dianggap keluarga teroris. Saya ceramah di Masjid Akbar, Masjid Surabaya, ditanya oleh pemuda, "Ustadz, saya sekarang dilarang pengajian orang tua saya, ibu saya." "Kenapa akhirnya dilarang?" "Karena kalau ikut pengajian nanti jadi teroris." Ujian dari mana? Ibu, bukan dari orang luar. Ibu sendiri. Masya Allah. Nah, kemudian ujian itu diantaranya al-mal. Ini mal, al-mal, mal, harta. Harta. Seorang da'i diuji dengan harta. Bisa juga. "Pak Ustaz, Pak Kiai biasanya berapa sekali ceramah?" Ini gak ngarang-ngarang akhirnya. Karena saya sering pernah ditanya seperti itu, Pak Kiai maaf berapa? Saya tidak nyalahkan dia. Jangan-jangan ada penceramah yang pasang harga juga. Sekian juta, tiketnya kelas bisnis dan dua pengawal. Pengawal atau bisa tiga pengawal, istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Berapa itu biayanya? Ketika saya ceramah di Inggris ada laporan seperti itu. Saya ceramah di Singapura juga ada laporan itu. Saya sebenarnya mau mendatangkan beliau tapi tidak mampu. Minta 70 juta dengan tiket bisnis, kemudian ada sekian pengawalnya. Masya Allah. Nyaingin presiden ya. Mal. Naam, Ustaz Kiai butuh harta juga. Tapi jangan sampai saudaraku sekalian ketika berdakwah ukurannya adalah mal wa ma'adruka mal. Sehingga kalau sudah kaya, apa lagi? Berhenti, gak usah berdakwah, udah kaya. Mal. Atau dibeli. Saya punya suara sekian, santri saya 200 atau 2000. Berani berapa kamu wahai partai tertentu? Itu satu santri, Pak, biasanya itu 10 juta. Kali 2000. Masya Allah. Mal, mal, mal. Kemudian at-tijarah, bisnis. Ujiannya bisnis juga. Dan bisnis menggiurkan semua sekalian. Begitu sudah jadi pembisnis umum, tinggalkan dakwah. Bukan berarti seorang da'i gak boleh bisnis. Justru seorang da'i juga bisnis. Keuntungannya di antara sebagiannya keuntungan adalah untuk bayar zakat. Termasuk saya, jangan sampai gara-gara bisnis, kemudian orang meninggalkan kerja dakwah. Lebih berat bisnisnya daripada dakwahnya. Itu bukan berarti sekali lagi kita menghadap-hadapkan antara bisnis dengan dakwah. Justru keduanya saling berkaitan. Tapi maksud saya di sini adalah jangan sampai lebih berat bisnisnya daripada dakwahnya. Nabi SAW dan keluarganya adalah bisnismen. Tajirah. Khadijah adalah pedagang. Tapi kekayaannya, hartanya adalah untuk berjuang di jalan Allah. Selain untuk kebutuhan di dunianya. Kemudian al-maskan. Al-maskan, rumah. Rumah yang indah. Rumah yang luas. Ujian juga bagi seorang dai. Sehingga karena rumahnya bagus, terlalu betah di rumahnya, udah gak mau berdakwah lagi. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat At-Taubah, ayat 24. Ayatnya 24. Gak usah ditafsirkan, sudah jelas. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." Ini ayatnya. Katakan Muhammad, jika ya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, ya saudara-saudara kamu, istri-istri kamu keluarga besar kamu, ya, perniagaan harta benda kamu yang kamu peroleh, bisnis kamu yang kamu takut rugi, rumah kamu yang kamu cintai itu lebih kamu senangi daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah, tunggulah ancaman Allah. Ancaman Allah macam-macam, bisa tanah longsor, bisa pemimpin yang zalim, bisa rakyat yang anarkis, bisa apa saja. Makanya dalam tafsir dikatakan amrih, al-amru huna asy-syai'ul mubham ji'alit tahdid. Sesuatu yang misterius didatangkan oleh Allah untuk mengancam bagi orang yang dakwahnya tidak komitmen. Jadi jangan sampai setelah jadi penguasa, uangnya banyak, jangan sebentar-sebentar kalau diingatkan temannya, wahai ustaz atau wahai senior saya, setelah jabat-jabat tetap, oke okay, ya, tetap komitmen dengan dakwah, jangan sampai tergoda dengan harta. Kemudian seandainya semoga tidak terjadi, orang menjawab, eh jangan begitu, itu dulu saya berdakwah ketika saya miskin. Sekarang kita harus realistis, harus realistis. Karena real cuma 2.500, tahun depannya harus dolaristis. Jadi mana sesuai dengan dolar, itulah yang kita bela. Dakwah itu itulah urusan-urusan ustaz-ustaz yang lainnya. Saudara sekalian, ujian akhi, ujian seperti itu dalam dunia dakwah itu. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, terakhir ujian dan bencana itu, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, adalah waqi'un mi'yari, waqi'un mi'yariun, pakai ain, realitas standarisasi. Artinya di dunia ini hidup kita ini harus standar. Standar apa saja? Dalam bisnis, dalam belajar, dalam kuliah, dalam berpolitik, ada standarnya. Nah, di dalam kehidupan kita di dunia ini ada standar kita dalam keimanan kita. Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amthalu fal-amthal yubdal rajulu ala hasabi dinihi fa'idha wujida fi dinihi salban zidalahu fil bala'. Jadi manusia yang paling dahsyat ujiannya, paling banyak ujiannya bertubi-tubi, terus-menerus, ya, ujiannya, yang paling berat ujiannya manusia itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang saleh di bawah nabi. Kemudian orang-orang yang bawah, di bawah orang-orang yang saleh. Setiap manusia diuji oleh Allah sesuai kapasitas agamanya. Ketika diuji oleh Allah, kemudian dia tegar, tetap dia beribadah, tetap dia berdakwah, tetap dia beriman, tetap dia yang halal-halal saja. Maka kata Allah, Nabi, zidalahu fil bala, ditambah lagi ujiannya. Masya Allah. Jadi antum, saya ini diuji oleh Allah. Diuji miskin lulus, diuji dengan kekayaan. Kekayaan lulus, diuji lagi dengan istri. Istri nambah lagi, lulus, diuji oleh Allah lagi. Begitu. Karena ada orang yang dakwahnya rajin ketika istrinya satu, begitu istrinya banyak, sibuk ngurusi istri aja, gak jadi berdakwah. Jadi ujian terus menerus. Saudara sekalian, terakhir wahai saudaraku, ketika kita sudah tahu semua bahwa ujian itu adalah sebuah keniscayaan, baik dari sudut pandang kemanusiaan, sudut pandang keimanan, sudut pandang dakwah, sudut pandang paradigma dalam kehidupan. Terakhir yang penting, la yatahawwal al-ibtila'u adzaban. Jangan sampai ujian itu wahai saudaraku berubah menjadi adab. Itu yang tidak boleh. Nabi diuji oleh Allah, tapi enggak ada satupun ayat yang mengatakan Allah mengadab nabinya. Saudara sekalian. Allah menguji wali-walinya, kekasihnya. Naam, tapi enggak ada satupun ayat yang atau hadis yang mengatakan Allah mengadab wali-walinya. Karena ujian bagi orang beriman itu adalah liyurabbiyahu la liyabtala, liyurabbiyahu la liyu'adzibahu. Karena ujian bagi orang beriman itu untuk mentarbiyah, untuk mendidik, untuk membina agar lebih matang dalam keislamannya, dalam perjuangannya, bukan untuk menyiksanya. Nah, yang kita khawatir Bapak Ibu sekalian, semoga tidak terjadi, ujian bertubi-tubi negeri ini yang kita khawatir, saudara sekalian, ujian itu, cobaan itu, musibah itu berubah menjadi adab. Sekarang pertanyaannya, mata kapan ya Ustaz ujian itu berubah menjadi adab? Yang pertama adalah kathratudz dzunub, banyaknya dosa. Saya tidak mengatakan adzunub dosa. Dosa di zaman Nabi juga ada. Ada sebagian sahabat yang tapi dosa itu tidak banyak. Sekelompok orang aja. Bahkan ada yang berdosa langsung tobat. Ada yang berzina langsung lapor Nabi minta dirajam. Masya Allah. Jadi dosa-dosa manusia namanya. Tapi jangan sampai yang lebih dominan itu dosa. Karena kalau sudah yang lebih dominan dosa, adab yang turun. Kehancuran yang turun. Seperti ayat yang saya ulang-ulang di tempat ini. Yaitu ayat 6 surat Al-An'am. Surat nomor 6. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim. Lalu kami hancurkan mereka sebab dosa-dosa mereka. Padahal ayat tadi berbicara tentang nikmat Allah berupa tanah yang subur makmur. Diberikan hujan oleh Allah sehingga subur makmur. Tanaman apa saja tumbuh. Karena manusia-manusia berbuat maksiat, Allah binasakan. Ini yang kita takut. Jangan sampai berubah menjadi adab. Yang kedua adalah sebabkan tarkul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau korupsi dibiarkan, zina dibiarkan, perselingkuhan dibiarkan, saudara sekalian, kemaksiatan dibiarkan, perdukunan dibiarkan, itu wahai saudaraku, azab Allah pasti turun. Ayatnya ayat 25 surat Al-Anfal. Diperkuat dari hadis Nabi riwayat Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi mengatakan, "Idza ra'an nasu al-munkara wa la yughayyirunahu, yushikullah ayyuhum biqabi." Kalau masyarakat melihat kemungkaran lalu tidak merubahnya, tidak memerubahnya, maka Allah hampir-hampir meratakan seluruh adabnya itu kepada manusia. Kena semua, yang baik-baik juga kena. Yang pacaran di situ gintung itu sebagian makhluk, yang jadi korban, yang jadi korban situ gintung siapa? Yang pacaran saja atau orang yang tinggal situ kena juga? Kena juga. Kalau mendiamkan, ya orang di situ gintung malam-malam, laki perempuan, bukan suami, bukan istri, ngapain dia? Kan gak mungkin dia itu kiamulal atau tuaf kudum, tuaf ifadoh, sa'i. Ya ngapain dia di situ? Berduaan sampai jam 3 fajar. Hanya bayar preman 3.000. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, yang ketiga, di antara sebab ujian itu berubah menjadi adab adalah adzulmu kedzaliman. Istri mendolimi suami, suami mendolimi istri, orang tua mendolimi anak, anak mendolimi orang tua, ya, penguasa mendolimi rakyat, rakyat mendolimi pemimpinnya. Lalu kedoliman itu ada di mana-mana. Yang muncul adalah adab, tidak sekedar ujian lagi. Ini sekalian yang bisa kita fahami sunnatullah yang berkaitan dengan ujian, bencana yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Semoga Bapak Ibu sekalian, kita dan anak-anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya diuji oleh Allah, semoga diberikan ketabahan dan jangan sampai ujian itu berubah menjadi adab, baik adab dunia atau adab akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya seputar materi ini, silakan. Ada, silakan, kalau masih ada. Jika tidak ada, sampai di sini kajian kali ini, semoga bermanfaat. Nah, kita tutup dengan baca doa kafarat majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.